Nah, kita harapkan ikhwan dan akhwat di rumah juga jelas. Kita kalau begitu kita masuk langsung ke latihannya, Ihsan. Iqra'il jumalal atiyata ma'ad dhamairil madhkurati amamaha. Ma mana iqra? Bacalah al jumal. Kalimat-kalimat. Kata-kata. Kalimat-kalimat. Nah, al jumal di sini artinya kalimat-kalimat. Al atiya di bawah ini. Nah, di bawah ini atau berikut ini ma'ad dhamairi bersama kata ganti-kata ganti al-madhkurah yang tersebutkan amamaha di depannya. Nah, antum tinggal menyambungkan saja. Sudah ada kata kerjanya, sudah ada dhamirnya, tinggal antum sambungkan. Faham tu? Nah, man yabda rakam wahid anta ya Ihsan, rakam wahid. Wahid. Ra'aitum hum. Nah. Ra'aitumuhum. Nah, sahih. Ra'aitumuhum. Kita tambahkan waw sebelum kalimat hum. Fadal, isnan. Fadal ya. Nah. Fahimtum ha. Fahimtumuha. Nah, fahimtumuha. Sahih. Nah, salat. Istamir ya. Salatah. Wasalti hu. Wasaltihi. Nah, wasaltihi. Bukan wasaltihu. Wasaltihi. Sahih. Nah, arba'ah. Labas. Arba'ah. Wajadtuha. Hah? Wajadtuhu. Laisa wajadtuha. Wajadtuhu. Nah. Khamsah. Isan. Khamsah. Qataltum. Ha. Qataltumuha. Nah, sahih. Sittah. Sami'tum. Hu. Nah. Sami'tumuhu. Sami'tumuhu. Nah. Sahlun. Harus kezalik ya, kawan? Sahlun jitta. Nah. Sahlun wala sahlun? Sahlun. Bilha, laisa bilha. Nah. Taib, naftar mubasyaratan al-majal al-mustami'. Taib, kita berikan kesempatan untuk para pendengar, Roja, untuk bergabung bersama kami, silahkan. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Taib, kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Ahsan ya? Benar. Iya. Baik, silakan. Dari Ummu Ahsan, langsung saja latihan ke berapa tadi Ummu? Ke-8. Ke-8. Nah, halaman 52. Langsung saja nomor 1. Rakam wahid. Ra'aitumuhum. Ra'aitumuhum. Nah. Isnan. Nah. Fahimtumuha. Ummu, tolong terjemahkan terlebih dahulu dari nomor 1. Apakah kalian melihatnya? Melihat siapa? Hum. Melihat mereka. Melihat mereka, sahih. Nah. Yang keduanya, apakah kalian telah melihatnya? Fahim tum, fahim. Apakah kalian telah paham? Nah. Kalian telah memahaminya? Kalian telah memahaminya? Nah, sahih. Nah. Istamir, salah. Wasaltihi. Mana nak wasaltihi? Apa kalian telah memukulnya? Ah, gosala. Apa tiga salah Ummu Ahsan? Mencuci. Nah. Mencucinya. Nah, bagaimana terjemahannya sekali lagi? Wasaltihi. Kalian, kamu telah mencucinya. Nah, kamu telah mencucinya. Kalimat ghasalti, di situ fa'ilnya dhamir apa itu Ummu Ahsan? Gimana Ustaz? Di kata kerja ghasalti, ya. Itu dhamir fa'ilnya adalah? Anti. Nah, sahih. Anti. Ya. Orang keberapa ini? Orang kedua. Apakah dia mufrad atau jamak? Mufrad. Untuk mutakar atau mu'annas? Mu'annas. Sahih. Syukran Ummu Ahsan. Jazakallah khair. Sementara itu. Naam. Ustaz, nanya Ustaz. Ya, tafadhali. Tentang halaman berapa ya? 50 Ustaz ya. Halaman 50. Iya, bagaimana Ummu Ahsan? Iya, yang ini tentang apa sih? Kana ya Ustaz. Ya, mana Ummu Ahsan? Tentang kana. Oh iya, kana. Taib. Ya, bagaimana? Kana ini kan bentuk lampau ya Ustaz. Karena ini iya menunjukkan maknanya menunjukkan yang sudah lampau. Nah, apakah setiap ada

isim ghair munsharif, isim yang mamnu' minas sharaf, jika dimasukkan alif lam maka tidak lagi menjadi mamnu' minas sharaf, maka dia di majrur dengan kasrah. Nanti insyaallah penjelasan lebih rincinya pada babnya insyaallah. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari, terjemah ya ikhwan, di manakah kitab yang memiliki sampul berwarna merah? Naam, sahih. Naam. Di sini ada beberapa kata yang tadinya tidak alif lam kita masukkan ke dalamnya alif lam. Yang pertama kitab jadi al kitab, yang kedua ghilafin ahmara menjadi al ghilafi al ahmari. Naam. Adzunnu wadhih ya khan, jelas insyaallah. Baik. نبدا رقم 1 من يقرا اولا تفضل يا اخي واحد نعم اقرا السؤال اولا ثم الجواب بعد ذلك لمن ذاك البيت ذو باب اخضر ملك siapa rumah yang memiliki pintu berwarna hijau itu nعم ملك siapa rumah yang memiliki pintu warna hijau نعم لمن ذاك البيت ذو الباب الأخضر. نعم. طريب باب أخضر من جدي. ذو الباب الأخضر. أخضري صحيح. نعم. Jadi mana yang diberikan alif lam di sini kan? ذو الباب. الباب dengan الأخضر. صحيح. نعم. اثنان. اثنان. من ذلك الفتى ذو نظارة صغيرة. نعم. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Naam. Man dhalikal fata dhul dhul dhul dhun nadharati. Naam. Dhun nadharati saghirati. As-saghirati. Al-jawab. Saghira. Syamsiyah yani harf syamsiyah. Naam. Dhun nadharati saghirati sahih. Naam. Nah, siapa pemuda yang memiliki kacamata kecil? Nah, jawabannya siapa adalah siapa pemuda itu yang memiliki kacamata nah, kecil? Jawabannya Ismu adalah Ihsan. Semua Ihsan. Taib. Wah, nah, wah hikmahnya. Nah, taib. Salata. Salata. Jadi sebentar. Jadi mana yang diberikan Islam ya, kawan? Afwan. Ah, hikmat. Mana yang diberikan Islam sebelumnya? Nadharati as-saghirati. Menjadi an-nadharati as-saghirati. Nah, fadhal ya hikmat. Salata. Salata. Dzalika rajulu dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Sahih. Naam. Jawab. Dzalika rajulu dzul haqibati jami. Dzul haqibati. Dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Nah, antum terjemahkan. Nah. Pemuda itu memiliki yang memiliki pemuda yang memiliki tas yang sangat indah. Masya Allah. Adalah dokter yang sangat terkenal. Masya Allah. Tabib masyhur, dokter yang sangat terkenal. Sahih. Mungkin idkhal li tabib al-masyhur mungkin. Mungkin. Dhalika ar-rajulu dhul haqibatil jamilati at-tabibu al-masyhur. Mungkin at-tabibu al-masyhur. Nah. Mungkin. Nah, bisa juga kita masukkan di sini alif lam di at-tabibu al-mashhurun. Ahsantuma. Jazakumullahu khairan. Naam. Wa iyyakum. Tayyib, la'alla al-su'al alladhi ba'da hadha nu'ti al-fursa lil-mustami'na. Bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami atau mungkin yang dari awal menyimak kajian kita, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 untuk menjawab pertanyaan yang ada di Dars 7 latihan yang ke-9 di halaman 52, silakan 0218236543. Assalamualaikum. Ya. Ihsan. Iya, dengan siapa Umu di mana? Afwan. Ihsan. Oh, Umu Ihsan di Kerangan. Umu Ihsan Kerangan. Tepat dari Umu Ihsan. Rakam 4 sekarang Umu Ihsan. 4. Nah. Man dzalikal wala man dzalikal waladu dzu qamisin ahmara? Naam. Man dzalikal waladu dzul al-qamisi ahmari? Dzul qamisil ahmari. Qamisi ahmari? Naam. Terjemahkan Umu. Siapa pemuda siapakah itu anak laki-laki yang memiliki baju berwarna merah? Sahih. Naam. Teruskan Umu. Khamsa, dua soal. Zalikal fata zu syairin. Zu syairin. Zu syairin. Afan, zu syairin, afan. Syairin. Sya'rin. Zu sya'rin. Sya'rin artinya rambut. Rambut. Zalikal fata zu sya'rin tawilin talibun jadidun. Bukan pertanyaan di sini ya Muhsan. Jadi nadanya diperbaiki. Zalikal fata zu sya'rin tawilin talibun jadidun. Naam, sahih. Talibun jadidun. Naam. Zalikal waladu. Zalikal fata. Zalikal fata zul zul zushari zushari. Naam. At-tawili. At-tawili. Naam. Talibu jadid. Talibun jadidun. Atau kita tambahkan alif lam di talibun. At-talibu jadid al-jadidu. Naam, at-talibul jadid. At-talibul jadidu al-jadidu. Naam. Nah, terjemahkan umum. Itu seorang pemuda yang memiliki rambut yang panjang. Nah, adalah? Adalah guru. Murid. Adalah murid yang baru. Baik. Syukran, Ummu Ihsan. Ada pertanyaan, Ummu Ihsan? Belum. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khair kepada Ummu Ihsan. Dan kita berikan kesempatan kedua untuk tamrin yang ke-9 ini di belakang Ummu Ihsan. Ya, di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Baik, halo. Terputus. Saya memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar di line telepon 0218236543. Tamrin yang ke-9 Anda bisa membuka di halaman 52, jilid yang kedua ini. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Naila di Bekasi. Baik. Silakan telepon dari Naila. Nah. Nomor berapa ya, Ustaz? Nomor Sitta. Afwan, Sitta wa Sabah. Naam. Sitta. Naam. Limanid daftaru dhughila fin jamilin. Naam. Limanid daftaru dhughila fil jamili. Naam, pelan-pelan Naila, sekali lagi. Limanid daftaru dhughila fil jamili. Mumtaz, naam. Sabah. Tarjim abulan. Milik siapakah buku yang memiliki sampul bagus itu? Naam. Sabah. Sabah, naam. Dalika rojulu du nadba. Dalika rojulu du nadbaratin. Apa itu? Mudiruna. Mudiruna. Naam. Dalika rojulu du nadbaratin. Du nadbaratin. Du nadbaratin. Dalika rojulu du nadbaratin. Mudiruna. Naam. Sahih. Terjem. Laki-laki yang memiliki kacamata itu adalah kepala sekolah kami. Taib, syukran Laila, jazakallah khair. Ada pertanyaan? Tidak. Taib, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair kepada ukhti Laila. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Tamrin yang ke-9 Anda bisa menjawab di nomor ke-8. 9, ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanif. Abu Hanif. Di mana? Di Tangerang. Nah, tafadhal Abu Hanif. Antum tahu nomor berapa sekarang? Nomor 8. Nah, samaniyah wa tis'ah. Dua soal sekaligus. Nah, tafadhal. Laita tajuru du qamatin tawilatin huwa mu'adzin masjiduna. Huwa mu'adzinu. Wa mu'adzinu masjiduna. Masjidina. Masjidina. Naam. Langsung dijawab saja. Ya, tafadhal, langsung saja. Dzalika rajulu dzul qamati. Dzul qamati tawilati. Naam. Wa mu'adzinu. Mu'adzinu. Wa mu'adzinu masjidina. Masjidina. Naam. Terjem. Laki-laki itu yang memiliki Perawakan yang tinggi. Yang memiliki perawakan yang tinggi. Dia adalah seorang muadzin masjid kami. Nah, dia adalah muadzin masjid kami. Nah, tisah. Tisah. Tisah. Nah. Nazila. Nazala. Nazala. Nah. Nazala manis ayyarat minas sayyarati syabun bu siyabi siyabin nazifatin. Naam. Nazara minas sayyarati minas sayyarati syabun. Teruskan. Dusyabin nazifati. Sahih. Nah, antum paham maknanya ini? Paham, Ustaz. Silakan dibaca. Silakan diterjemahkan. Nazara minas sayyarati. Telah turun dari mobil. Nah. Syabun seorang pemuda yang berbaju bersih. Sahih. Ahsant ya Abu. Naam. Syukran akhi, jazakallah. Oh ya, tafadhal. Ini kata du ini diganti dengan ber, boleh enggak, Ustaz? Maksudnya diterjemahkan kalimat dengan ber. Ya, memiliki diganti dengan ber gitu. Bisa juga begitu, bisa. Ya. Naam. Ya, syukran. Naam, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jazakallah khair. Dan untuk pertanyaan 9, syabun bisa ditambahkan alif lam juga. Naam, nazala minas sayyarati asyabu dzus thiyabin nadhi. Sahih. Seperti yang ada pada contoh di ba sebelumnya, seperti itu. Naam. Iya, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan bagi para pendengar roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ukasyah di Cikarang. Naam, silakan Umu Ukasyah. Nomor 10, 11, dan 12, Umu. Tidak apa-apa, Umu, 3 soal sekaligus. Iya, tidak apa-apa. Naam, tepat tadi. Asyara. Naam. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatun. Naam. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatu. Afwan, ini sepertinya harokatnya salah. Mulawwanatin. Mulawwanatin. Naam, bukan mulawwanatun. Dia sifat dari suwarin, maka mulawwanatin. Sekali lagi Umu. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatin. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatin. Naam. Masukkan alif lam. Al-majallatu zatu suwarin zatu suwari. Naam. Zatu suwari mulawwanati. Al-mulawwanati. Al-mulawwanati. Majalah itu memiliki gambar mulawwanati apa itu? Yang berwarna. Yang berwarna. Naam. Ahada asyara. Naam. Hadhihi darrajatu zatu ajalin salasin libnistoghiri. Naam. Hadhihi darrajatu naam. Zatul ajali salasin As-salasi libnistoghiri. Naam. Terjemahkan kamu. Sepeda ini memiliki tiga ajal roda. Tiga roda. Naam. Libni. Milik anak saya yang kecil. Sahih. Naam. Terakhir Umu, Itna Ashar. Naam. Kal masajidu zata mana ini. Zatu. Tilkal masajidu zatu mana iri aliyatin jamilatun jiddan. Naam. Tilkal masajidu zatul mana iri laliyati. Teruskan. Jamilatun jiddan. Naam, jamilatun jiddan. Naam. Nah, terjemahkan Umu. Masjid itu memiliki menara. Naam, sahih. Aliyah yang tinggi. Indah sekali. Naam, jamilatun jiddan, indah sekali. Naam, jadi mana air di sini artinya menara. Sahih, Umu. Naam, syukran Umu. Ya, jazakallah khair. wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada para pendengar. Dan mungkin kita ulang Lagi sepertinya nah, karena ini agak sedikit ini agak sedikit apa perlu konsentrasi sedikit. Nah, kita minta seluruh ikhwan di studio sama-sama bantu. Dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah. Nah, ada berapa ikhwan? 1 2 3 satu orang mendapatkan 4 soal sekaligus. Tafadhol. Rakam wahid. Liman dzakal? Baik. Liman dzakal baitu dzubabin ahdara? Nah. لمن ذاك البيت ذو الباب الأحضر أخضري ذو الباب الأخضر صحيح نعم ملك siapa rumah yang memiliki pintu berwarna hijau. Nah, nah, kalau tadi ada ikhwan yang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai ber. Nah, milik siapa rumah berpintu warna hijau. Nah, mungkin nah, dari segi bahasa kita mungkin tidak masalah. Nah, tapi di sini kalimat ذو artinya sahib yang memiliki. Nah, labas. Nah, itna, tafadhal. Man dhalika al-fata dhu nadharatin saghiratin? Nah. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Nah, sudah antum jawab belum? Belum ya? Belum. Baik. Nah. Man dhalika al-fata dhu nadharatin saghiratin? Nah. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Sahih. Khalas. Nah, Salata. Nah. Dhalika ar-rajulu dhu haqibatin jamilatin tabibun mashhurun. Nah. ذلك الرجل ذو الحقيبة الجميلة طبيب مشهور. نعم. أو الطبيب. الطبيب المشهور. صحيح. نعم. الأخير أربعة. أربعة. ما ذلك الولد؟ من؟ من ذلك الولد ذو قميص أحمر؟ siapa anak kecil itu yang memiliki baju yang berwarna merah؟ طيب. من ذلك الولد ذو القميص الأحمر؟ صحيح. نعم. طيب يكفي شكرا جزاك الله خير بارك الله فيكم يا أخي وزوجك الله سريعا إن شاء الله آمين كل آمين يا فان آمين طيب لا بس نعم خمسة مباشرة خمسة نعم ذلك الفتى ذو شعر طويل طالب جديد نعم ذلك الفتى ذو الشعر الطويل طالب جديد نعم ذو الشعر الطويل طالبٌ أو الطالب الجديد صحيح نعم ستة نعم belum terjemahkan tapi afwan نعم pemuda itu memiliki rambut yang panjang adalah seorang murid baru صحيح نعم ستة ستة لمن الدفتر ذو غلاف جميل نعم لمن الدفتر ذو الغلاف الجميل صحيح نعم ترجم milik siapa buku catatan buku tulis nah buku tulis yang memiliki sampul yang indah sampul yang indah nah sahih nah sabah sabah dzalika rajulu bu nadharatin mudiruna nah dzalika rajulu dzun nadharat Dhun nadharati mudiruna sahih nعم laki-laki yang memakai kacamata itu adalah kepala sekolah kami sahih nعم al-akhir samanya dhalika rajulu dhu qamatin qawilatin huwa muadzinu masjidina mengapa masjidina mudhafun ilaih nعم Dhalika rajulu dhu qamati Masukkan Islam. Dhalika rajulu dhu qamati tawilati At-tawilati huwa muadzinu masjidina. Sahih, ahsant. Sahih. Naam. Terjemah atau belum terjemah? Belum. Oke, terjemah. Pemuda itu yang memiliki perawakan tinggi. Naam. Dia adalah muadzin di masjid kami. Baik, sahih, ihsant. Naam. Muadzin di masjid Imam Bukhari ya. Baik, lepas. Nah. Tapi akhi, ikra rakam 9 anta ihsan al-akhir 9 ila 12. Nah. 9. Naam. Nazala min as-sayyarati shabun dhu siyabin nadhifatin. Siyabin, ait. Dhu siyabin nadhifatin. Naam. Nazala min as-sayyarati ash-shabu